Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Ikhwani fiddin, a'azzakumullah. Mazilna fi bab tafsir la ilaha illallah. Wa inda qawlil musannif rahimahullahu ta'ala wa minal umuril mubayyinah litafsir at-tawhid wa shahadati an la ilaha illallah ayatul baqarah fil kuffar alladhina qala Allahu ta'ala fihim وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ. Kata beliau rahimahullahu ta'ala bahwa diantara perkara-perkara yang menafsirkan tauhid, inilah sebabnya kenapa dibawakan masalah ini di dalam bab tafsir la ilaha illallah, karena yufassir. Diantara ayat yang menafsirkan tauhid dan persaksian la ilaha illallah adalah apa yang ada dalam surat Al-Baqarah dari ayat 165 sampai 66-nya, 167 dan 168 dan seterusnya. Mengapa kok dikatakan paling jelas menafsirkan tauhid? Karena diakhiri atau disebutkan dalam ayat yang ke-167-nya, wa mahum bikharijina minan nar, bahwa mereka tidak akan keluar dari api neraka, alias kekal, alias kafir. Dzakara annahum yuhibbuna andadahum kahubbillah, padahal di dalam ayat itu hanya menyebutkan yuhibbunahum kahubbillah, padahal hanya disebutkan mereka mencintai tandingan-tandingan Allah seperti mencintai Allah. Yani menganggap ada tandingan-tandingan itu sudah sama. Kemudian mencintainya sama seperti mencintai Allah. Itu sudah dikatakan wa mahum bikharijina minan nar. Itu sudah cukup dikatakan mereka kafir kekal dalam neraka. Apalagi yang ternyata ahabban nidda akbar min hubbillah. Apalagi kalau mencintai apa-apa yang dianggap sekutu Allah lebih daripada mencintai Allah. Apalagi kalau lebih mencintai tandingan-tandingan. Apalagi kalau tidak cinta kepada Allah, malah cintanya kepada tandingan. Dia lebih dahsyat lagi kekafirannya. Fakaifa biman lam yuhib illa nid wahdahu. Ini ucapan musannif. Fafil ayah. Maka dalam ayat ini ada bayanu anna man asyraka ma'allah fil mahabbah faqad ja'alahu syirkan. Ayat ini menunjukkan atau menjelaskan bahwa siapa yang menyekutukan Allah dalam masalah cinta, berarti dia telah menjadikan dia sebagai sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala fil ibadah. Berarti kita mendapatkan berapa bentuk-bentuk kesyirikan. Kemarin ketika bicara tentang ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah, kita mendapatkan bentuk kesyirikan, yaitu menjadikan pendeta-pendetanya dan tokoh-tokoh agamanya sebagai orang yang memiliki hak untuk membuat syariat. Hakut tashri'a, hak membuat syariat. Ini hak Allah satu-satunya. Nabi SAW menyampaikan dan kita mengamalkan. Minallah al-bayan wa 'ala ar-rasul al-balagh wa 'alaina at-taslim. Qawlu man? Imam Az-Zuhri rahimahullah. Minallah al-bayan wa 'ala ar-rasul al-balagh wa 'alaina at-taslim. Kita hanya nerima. Enggak boleh merubah-rubah dan enggak ada hak untuk membuat syariat. Maka ada syirik fit tasyri'. Ada kesyirikan pula yang disebut dengan syirkul mahabbah. Ada kesyirikan pula yang disebut syirkut ta'ah. Semuanya menyelisihi tauhid. Sehingga apa makna tauhid? Apa tafsir tauhid? Kamu harus jawab lengkap. Kok kepanjangan, itulah sebabnya. Tidak bisa kita terangkan kecuali harus setebal ini. Maka diringkas dengan kalimat la ilaha illallah. Apa makna ilah? Yang diibadahi, yang berhak membuat syariat. Ala lahul khalqu wal amru. Ala lahu yani lillah. Al khalqu penciptaan, wal amr urusan syariat. Yang mengatur penciptaan Allah, yang mengatur hukum-hukum syariat juga Allah SWT. Sehingga la ilaha illallah, maknanya enggak ada ilah yang berhak diibadahi, yang berhak menentukan hukum-hukum syariat, yang harus dicintai dengan sesempurna-sempurna kecintaan, dengan hubbul ibadah, yang harus ditaati kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka siapa yang menjadikan tandingan-tandingan bagi Allah dianggap berhak untuk membuat syariat selain Allah, maka dia menyelisihi tauhid la ilaha illallah, musyrikun kafir. Siapa yang menjadikan tandingan-tandingan dan mencintainya seperti mencintai Allah, sudah dikatakan dalam ayat wa ma hum bi kharijina minan nar, enggak akan keluar dari api neraka, kekal dalam neraka. Apalagi kalau mencintai tandingannya lebih daripada Allah. Apalagi kalau tidak mencintai Allah, bahkan hanya mencintai tandingan-tandingan saja atau mencintai sekutu-sekutunya, padahal tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada kitab. Wattakhadahu niddan min dunillah. Barang siapa mencintai selain Allah dengan cinta ibadah, maka berarti dia telah menjadikannya sebagai tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Wa anna dhalika huwa syirkul ladzi la yaghfiruhu Allah. Dan itu merupakan kesyirikan yang enggak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kama qala ta'ala fi ulaik, sebagaimana Allah katakan tentang mereka tadi dalam ayat tersebut, wa ma hum bi kharijina minan nar. Mereka enggak akan keluar dari api neraka. Artinya kekal, yang berarti kafir. Wa qawlihi, dan juga dalam ucapan Allah Subhanahu wa ta'ala, walau yaral ladina zalamu id yarawna al'adzaba anna al-quwwata lillahi jami'a. Al-murad بالظلم هنا الشرك. Kalau saja mereka, orang-orang tersebut, orang-orang zalim tersebut, melihat azab, baru sadar mereka bahwa tidak ada yang maha kuasa, yang maha kuat, yang maha berhak diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang dimaksud alladzina zalamu? Siapa yang dimaksud dalam ayat ini alladzina zalamu? Hah? Nah, musyrikin. Min aina na'rif anna ha'ula'i alladhina zalamu humul musyrikun? Min aina na'rif? Min siyaqil ayat. Min siyaqil ayat. Dari konteks ayatnya. Ketika berbicara tentang mereka yang menjadikan anda dan yuhibbunahum kahubbillah, kemudian Allah katakan orang-orang zalim itu. Berarti ini maksud yang terdekat. Orang-orang zalim itu orang-orang yang tadi menjadikan tandingan-tandingan bagi Allah. Wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah. Mereka itulah yang dikatakan alladzina zalamu. Ka qawlihi wa lam yalbisu imanahum bi dhulmin. Sama dengan ayat lain dalam surat Al-An'am, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bi dhulmin. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampuri imannya dengan kezaliman. Apa kezaliman di sini? Kesyirikan. Bahkan tafsirnya langsung dari Nabi dalam hadis-hadis yang sahih. Ketika para sahabat merasa berat, ketika menyangka dengan keliru bahwa orang yang beriman dan tidak mencampuri imannya dengan kesalahan, kezaliman itu dipahami dosa-dosa. Maka Abu Bakar Siddiq tanya, ya Rasulullah, ayyuna lam yudlim nafsah, siapa di antara kami yang tidak pernah berbuat zalim? Ini semua kita melakukan kesalahan. Maka Nabi menjawab, laisal ladzi ta'nun. Ta'nun bukan yang kalian maksudkan. Atau dalam lafaz, laisal ladzi taqulun, bukan yang kalian katakan. Innama huwa syirk. Yang dimaksud adalah kesyirikan. Berarti makna ayat alladzina amanu walam yalbisu imanahum bidzulmin ay bisyirkin. Orang beriman yang tidak mencampuri imannya dengan kesyirikan, mereka mendapatkan al-amnu wal ihtida. Mereka akan mendapatkan al-amn wa hum muhtadun. Dan Nabi membawa ayat lain. Itu ayat dalam surat Luqman. Ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Oh ya anakku, jangan berbuat syirik. Karena kesyirikan itu kezaliman yang besar. Kembali kepada kitab. Faman ahabballaha wahdahu wa ahabba fihi walahu fahuwa mukhlis. Berarti siapa yang mukhlis? Yang benar-benar berpegang dengan la ilaha illallah. Orang yang mencintai Allah saja sendirinya. Wa ahabba fihi walahu, dan mencintai yang lainnya karena Allah, untuk Allah. Fihi karena Allah, walahu untuk Allah. Maka dialah yang mukhlis. Sehingga tidak segan-segan dia akan memusuhi saudaranya sendiri kalau dia kafir. Seperti di dalam perang pertama dalam sejarah Islam, yaitu perang Badr. Beberapa sahabat mendapati saudaranya di pasukan musyrikin. Perang ini, para sahabat bersama Rasulullah SAW memerangi orang-orang Quraisy. Di sana ada familinya, di sana ada pamannya, di sana ada ponakannya. Bahkan ada yang anaknya di sana. Di antaranya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Sungguh kalau aku nemui dia, aku akan tebas dengan pedangku. tetapi tidak didapatkannya. Ikhwan fillah na'azakumullah, artinya apa? Dia cinta kalau dia muslim. Cinta kalau dia orang-orang yang dicintai oleh Allah. Maka cintanya kepada mereka-mereka kaum muslimin, kaum mukminin adalah karena mereka muslimin, karena mereka mukminin, karena mereka beriman kepada Allah, karena mereka bertauhid, karena mereka mengucapkan la ilaha illallah, maka kita cinta mereka. Kalau tidak, kita tidak cinta pada mereka. Ikhwan ibn a'azakumullah, kita tidak mengganggu orang kafir zimmi. Kita tidak mengganggu orang kafir mu'ahad. Kita tidak mengganggu mereka, tidak membunuh mereka. Apakah karena cinta? Bukan. Dalam rangka mentaati perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam rangka mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Yang menyatakan man qatala zimmiyan falam yarih ra'ihatal jannah. Siapa yang membunuh seorang kafir zimmi, enggak akan mencium bau surga. Jadi justru untuk menjaga syariat, untuk menjaga agama, jangan sampai dianggap sebagai agama yang barbar, agama yang begini dan begitu. Agama ini memiliki aturan yang mulia. Selama mereka tidak memerangi dan mereka tunduk pada kekuasaan muslim, biarkan mereka. Mudah-mudahan suatu saat dapat hidayah ketika melihat bagaimana akhlaknya muslimin, adabnya muslimin, bagaimana mereka tidak mengganggu, apalagi membunuh orang-orang kafir, dimmi, dan kafir mu'ahad, ila akhir. Bukan karena cinta, tetapi kepada kaum muslimin, karena cinta pada mereka. Ta'atan lillah wa mahabbatan lahum. Kita berbuat baik pada kaum muslimin, mentaati Allah, dan karena mencintai mereka. Dan kemudian, karena mencintai mereka. Ikhwan ibn a'azakumullah, kembali kepada kitab. Faman ahabba, faman ahabba Allah wahdahu. Siapa yang cinta pada Allah sendirinya, wa ahabba fi, dan mencintai di jalan Allah, walahu, dan mencintai untuk Allah. Dalam rangka ibadah pada Allah, kita harus cinta kepada Rasul alaihi salatu wassalam. Sahih? Dalam rangka ibadatan lillah, kita wajib mencintai Nabi alaihi salatu wassalam, mencintai para sahabat, mencintai Al-Qur'an. Wa man ahabbahu wa ahabba ma huwa ghairahu fa huwa musyrik. Adapun siapa yang mencintai sesuatu bersama Allah, maka dia musyrik. Mencintai sesuatu ma'allah, dia cinta pada Allah, cinta juga pada yang lainnya. Atau ahabba ma'hu ghairuhu, mencintai bersama Allah sesuatu yang lain yang dicintai seperti cintanya pada Allah, ini baru dikatakan musyrik. Fahuwa musyrik. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah katakan, ya ayyuhan nas u'budu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun alladhi ja'ala lakumul arda firasha was-samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i maa'a فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. Wahai manusia, beribadalah kepada Allah karena dialah Rabb kalian yang menciptakan kalian dan orang-orang yang sebelum kalian. Beribadalah kepada Allah agar kalian bertakwa, yang menjadikan untuk kalian bumi sebagai hamparan, yang telah menjadikan langit sebagai naungan, dan telah menurunkan dari langit air hujan, dan dengan air hujan Allah keluarkan dari bumi ini buah-buahan dan tumbuh-tumbuhan sebagai rizki buat kalian. Maka lihat fa'nya fa' sababiyah, maka jangan kalian jadikan tandingan-tandingan bagi Allah dalam keadaan kalian tahu. Dalam keadaan kalian tahu bahwa benda-benda tadi tidak menciptakan. tidak menciptakan kalian, tidak menciptakan orang-orang sebelum kalian, tidak menurunkan hujan dari langit, tidak menjadikan bumi sebagai hamparan, tidak menjadikan langit sebagai naungan, tidak menjadikan apapun. La yakhluqu syai'an wa hum yukhlaqun. Tidak menciptakan apapun, berarti kalian tahu bahwa benda-benda ini tidak sama dengan Allah Taala. Fala taj'alu lillahi andada, maka jangan jadikan tandingan-tandingan bagi Allah. Enggak ada yang seperti Allah. Enggak ada yang memiliki rububiyah kecuali Allah. Enggak ada yang memiliki ketinggian, kemuliaan, penciptaan kecuali Allah. Maka jangan jadikan bagi Allah tandingan-tandingan. Enggak ada yang sebanding, enggak ada yang setanding, enggak ada yang sekufu. Wa antum ta'lamun, kalian tahu enggak ada satu makhluk pun yang sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang kafir musyrik sekalipun sadar, hati kecilnya tahu bahwa benda-benda tadi tidak menciptakan. Dia menyembah pohon keramat. Ditanya, apakah pohon keramatmu itu bisa menciptakan langit dan bumi? Oh, enggak bisa. Tanyakan pada mereka musyrikin jahiliyah, bahwa Latta, Uzza dan Manat bisakah menciptakan sesuatu? Tidak bisa. Mereka sadar dan mereka akan jawab tidak bisa. Artinya mereka tahu. Wa antum ta'lamun, kalian tahu. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Makanya Allah sebutkan bukan satu ayat, bukan dua ayat, sekian kali Allah sebutkan. Walain sa'altahum man khalaqas samawati wal ardh. Kalau kau tanyakan pada mereka siapa yang menciptakan langit dan bumi, la yaqulunallah. Mereka akan menjawab Allah. Nah. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah yang ma ma'nahu, ini semakna, faman raghiba ila ghairillahi biqada'i hajatin atau tafrij kurbatin lazima an yakuna muhibban lahu wa mahabbatuhu hiya al-asl fi dhalik intaha. Kata Syekh Islam rahimahullah secara makna, siapa yang justru sukanya kepada selain Allah, raghiban artinya enggan. Tapi kalau raghiba fi atau raghiba ila artinya suka. Faman raghaba ila ghairillah, siapa yang justru mengejarnya atau mencarinya selain Allah dalam memutuskan atau memberikan hajat-hajatnya, qada ari memberikan hajat-hajat atau menyelesaikan kesulitan-kesulitannya, otomatis lazima an yakuna muhibban lahu, maka mesti dia akan cinta kepada selain Allah tersebut. Karena cintanya itulah yang merupakan dasar dia untuk meminta dan berdoa pada benda tadi. Baik, apakah itu pohon keramat, apakah dia sajarah atau makbarah, apakah syajarah ataupun makbarah atau ahjar atau insan atau jin sekalipun, apakah pohon keramat atau kuburan keramat atau batu keramat, keris keramat atau apalagi manusia atau jin yang manusia yang sudah mati, kalau ada seseorang yang memohon-mohon pada benda-benda ini tadi, aghithna, aghithna, tolong saya, tolong saya, berikan padaku kesusahan, kemudahan, lepaskanlah kesulitan-kesulitan kami, meratap di hadapan pohon ini atau meratap di hadapan kuburan itu, atau dia meratap meminta memohon di hadapan batu-batu yang dianggap keramat, bukankah itu karena cinta? Kalau dia benci, tidak cinta kepadanya, gak akan berharap. Paling juga gak dikasih, kan begitu. Ya. Kenapa meminta? Karena ada harapan. Mengapa ada harapan? Karena cinta. Adapun satu orang yang benci pada sesuatu, enggak akan minta. Ah, dia mah paling merusak, enggak akan berikan saya. Saya enggak suka sama dia. Minta itu kalau dia suka. Barakallahu fiikum. Hanya saja kalau manusia pada manusia dan meminta sesuatu yang dia mampu, itu bukan syirik. Seorang anak pada ibunya, dikit-dikit mie, dikit-dikit mie, selesaikan saya susah ini. Bi, kenapa? Karena cinta pada ibunya, karena cinta pada bapaknya. Tetapi ini barakallahu fikum tidak termasuk syirik, karena mereka meminta sesuatu yang mampu dan manusia itu masih hidup. Tetapi kalau kuburannya didatangin dan kemudian diratap, ya fulan, ya wali fulan, ya imam fulan, ada dua kemungkinan, imam majnun, orang gila, atau orang musyrik. Gila itu rufi'al qalam, diangkat pena, orang sudah mati masih direngek-rengek, gila mungkin dia, majnun. Oh enggak, dia sehat. Lu kenapa minta sama dia? Oh, saya yakin bahwa dia bisa memberikan kepada saya pengkabulan doa, bisa membahagiakan saya, bisa memberikan jalan keluar, bisa memberikan jodoh. Yaitu namanya kamu menganggap kuburan tadi Tuhan, dan itulah yang namanya syirik. Mafhum? Baik. Kembali kepada kita. Berarti apa dasarnya mereka merengek-rengek, meratap-ratap di kuburan, di tempat keramat? Karena cinta. Yuhibbunahum kahubbillah. Cintanya kepada benda-benda tadi seperti cinta pada Allah, sehingga meratap dan berdoa kepada benda-benda tadi seperti berdoa pada Allah. Itu kesalahan besar yang membahayakan. Fa kalimatul ikhlasi la ilaha illallah tunfi kulla syirkin fi ayyi naw'in kana min anwa'il ibadah. Maka kalimatul ikhlas la ilaha illallah menafikan, meniadakan setiap kesyirikan dalam bentuk apapun dari jenis apapun. Naw' min ayyi naw'in kana, dari jenis apapun. Min anwa'il ibadah, dari bentuk-bentuk ibadah. Kita mau tambah yang ini yang kita tulis di papan tulis. Sudah ada hakut tashri, mahabbah, wa'ah. Ini ibadah. Tambah lagi sujud. Tambah lagi. Apa? Doa yang paling jelas. Doa. Maka kalimat la ilaha illallah menafikan semua jenis-jenis syirik ini. Syirik dalam doa, syirik dalam sujud, syirik dalam ta'ah, syirik dalam mahabbah, syirik dalam masalah tasyri'. La ilaha illallah menafikan ini semua. Masya Allah, kalimatnya ringkas tapi maknanya luas. Maka jangan heran kalau disebutkan dalam riwayat, afdalu dzikri fa'alam annahu la ilaha illallah. Sebaik-baik zikir, ketahuilah kalimat la ilaha illallah. Baik. Ayat Al-Quran, a'zamu ayatin fi kitabillah. Mahia a'zamu ayatin fi kitabillah. Seagung-agung ayat di dalam kitabullah Al-Quran. Surat apa? Ayat Kursi. Diawali dengan apa? Allahu la ilaha illa huwa. Ya, awalnya dengan kalimat la ilaha illallah. Karena sangat luas sekali. Apa makna la ilaha illallah? Makna la ilaha illallah, tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah. Tidak ada yang memiliki hak tasyrik kecuali Allah. Tidak ada yang harus kita cintai dengan kita ibadah kecuali Allah. Yang tidak boleh kita taati tunduk 100% kecuali kepada Allah. Tidak boleh kita sujud kecuali kepada Allah. Tidak ada yang kita berdoa kepadanya, meratap kepadanya, istighfar kepadanya kecuali Allah. Masih ada lagi. Sekian ratus halaman atau sekian ribu halaman untuk menerangkannya. Walhamdulillah. Wa tusbitul ibadah bi jami' afradiha lillah. Setelah menafikan semua jenis-jenis syirik tadi, kalimat la ilaha illallah menetapkan, tusbit artinya menetapkan, al ibadah, menetapkan ibadah bi jami' afradiha, dengan semua jenis-jenis ibadah seluruhnya, lillahi ta'ala, hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qad taqaddama bayanu anna al-ilaha huwa al-ma'luh, dan sudah lewat makna kalimat ilah yaitu al-ma'luh, yang diilahkan, alladhi ta'lahul qulubu bil mahabbah, yang dipertuhankan oleh hati karena kecintaan, dan lain-lain, min anwa'il ibadah au ghairiha min anwa'il ibadah, dan lain-lain dari jenis-jenis ibadah, yang diibadahi dengan berbagai macam ibadah, itu mana ilah. Fala ilaha illallah nafat dalika kullah an ghairillah. Maka kalimat la ilaha illallah menafikan semua jenis-jenis ibadah tadi kepada selain Allah, ditiadakan untuk selain Allah. Wa asbatathu lillahi wahda, dan kemudian ditetapkan untuk Allah sendirinya. Fahadha huwa alladhi dallat alaihi kalimatul ikhlas mutabaqatan. Inilah yang ditunjukkan oleh kalimat ikhlas secara persis atau plop, secara plop. Fala budda min ma'rifati ma'naha, maka kita harus mengetahui maknanya. Wa i'tiqadihi, dan harus meyakininya. Wa qabulihi, dan harus menerimanya. Wal 'amal bihi, dan harus mengamalkannya secara batinan wa zahira, serta lahir dan batin. Wallahu ta'ala a'lam. Qala Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, fatauhidul mahbub an la yata'addad mahbubuhu ma'allahi ta'ala bi'ibadatihi lahu. Wa tauhidul hubbi an la yabqa fi qalbihi baqiyatu hubbin hatta yabduluha lahu. Fahadhal hub wa in sumiya 'ishqan fahuwa ghayatu salahil 'abdi wa na'imihi wa qurrata 'ainihi wa laysa liqalbihi salahun wa la na'imun illa bi an yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilayhi min kulli ma siwa am min kulli ma siwa huma wa an yakuna mahabbatuhu li ghayrillah tabi'atan li mahabbatillahi ta'ala fala yuhibbu illa Allah kama fil hadis sahih talatun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman an yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwahuma wa an. Apa yang kedua? Sebelum an yakrah an yukdhafa fin nar wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah wa an yakraha an ya'uda ila al-kufr kama yakrah an yukdhafa fin nar. Tiga, siapa yang memiliki tiga ini pada dirinya, dia akan merasakan lezatnya iman. Yang pertama, kalau dia menjadikan Allah dan Rasulnya yang paling dicintai. Yang kedua, tidak mencintai orang lain kecuali karena Allah SWT. Yang ketiga, benci dengan kekufuran sebagaimana bencinya dia untuk dilemparkan ke dalam api. Kalian tulis terjemahan ucapan Ibnul Qayyim ini dengan baik dan benar, dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Semuanya kalian tulis di buku catatan kalian. Saya ingin tahu, untuk kalian baca nanti, siapa yang tepat menerjemahkan ucapan Ibnul Qayyim ini. Karena kalau tidak perhatikan baik-baik, akan rumit memahaminya. Fatauhidul mahbubi an la yata'addad mahbubuhu ay ma'allahi ta'ala bi'ibadatihi lahu. Wa tauhidul hubbi an la yabqa fi qalbihi baqiyatu hubbin hatta yabduluha lahu. Fahadhal hubbi wa in sumiya 'ishqan fa huwa ghayatu salahil 'abdi wa na'imihi wa qurratu 'ainihi. Gak ada kalimat baru kan? Ada kalimat yang sulit dipaham? Ishq juga maknanya cinta. Coba seringkali ishq dipakai untuk cinta seseorang pada wanita. Apa biasanya disebutnya? Hasrat ya. Ya kadang-kadang disebut dengan itu. Mengapa ishq? Dikatakan bahwa ishq itu barakallahu fikum, seseorang yang senang dengan lawan jenisnya, yang kalau dia ketemu dia bahagia, senang. Baik, itu yang dikatakan dengan ishq. Makanya kemudian muncul istilah asyik ma'asyuk dari kata ishq. Kemudian muncul istilah bahasa Indonesia asyik. Nah, menemui sesuatu yang disukai, senang, asyik gitu ya. Itu dari kata asyik. Baik. Tidak mesti manusia, ketemu makanan juga begitu, asyik. Dan tepat dalam bahasa Arab itulah asyik, mendapati sesuatu yang disukai. Kadang namanya asyik, tetapi kepada Allah Subhanahu wa taala jarang, bahkan tidak pernah dipakai kalimat asyik bahwa aku asyik dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah. Mengapa? Karena konotasinya sudah berbeda. Tetapi kalau mahabbah, walaupun ada semakna dengan itu, kalau dekat dengan Allah bahagia, dekat dengan Allah senang, lezat, nikmat, sebagaimana dalam hadis tadi yang berbunyi man kana salatun man kunna fihi wajada bihinna halawah al-iman. Kalau tiga ini dia punya, dia akan merasakan nikmat. Iman itu lezat, manis, halawah manis, barakallahu fikum. Terjemuha bilughatin indonesiyatin fushah, barakallahu fikum, assalamualaikum.